setelah ini dari apa namanya? Kayaknya dari syabab ya, di bawah 17 tahun. Setelah mendengar pengajian Ustaz, serasa jiwa muda kami terbakar untuk bersegera. Jiwa muda kami terbakar untuk bersegera ke pelaminan. Ini yang mau poligami atau yang belum nikah ini? Gak tahu ya. Akhwan, apa saja langkah yang harus kami siapkan? Yang perlu disiapkan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak sekarang berdoa agar Allah berikan istri yang saleh. Sejak sekarang. Entah nikahnya 2 tahun lagi, 3. Sejak sekarang berdoa, ya Allah berikanlah kepada saya istri yang saleha. Karena istri kita akan menemani kehidupan kita mungkin puluhan tahun, mungkin sampai kita meninggal dunia. Kalau istri kita saleha, maka kita akan hadapi kehidupan dengan penuh kebahagiaan. Adapun pernik-pernik kehidupan, ada cekcoknya sedikit. Tapi kalau istri kita kurang ajar, ya, ini jadi problem besar. Kita akan menghadapi problematika rumah tangga sering dan sering. Yang kedua, ya, berusaha untuk mencari nafkah. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'asyarah syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang punya kemampuan, ya, kemampuan dalam berhubungan dan juga kemampuan memiliki nafkah, maka menikahlah. Bagi yang tidak mampu, kata Nabi SAW, fa'alaihi bisyam, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Jadi kita berusaha sambil untuk menikah juga berusaha mencari mata pencaharian agar kita bisa menafkahi istri kita. Yang penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut karena belum siap sering muncul. Bagaimana sikap muda kita menanggapi hal tersebut? Ya, namanya anak muda, rasa takut biasanya memang sedang. Jangankan anak muda, yang sudah nikah pun poligami takut sekali. Jangan takut ya. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menikah itu membawa banyak sekali faedah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu aghaddul basar wa asanil farj." Dengan menikah akan menundukkan pandangan kalian. Orang kalau tidak menikah hanya menghayal aja kan. Menghayal ini, menghayal itu, akhirnya terkadang melakukan hal yang haram. Apalagi sekarang banyak internet, banyak parabola, banyak tontonan yang mengumbarkan syahwat. Seorang pemuda kalau tidak menikah padahal mampu itu dicurigai. Ini ada apa kok tidak nikah-nikahin sampai sekarang? Sudah punya mobil 2 tidak nikah-nikahin. Ini bahaya ini. Tapi kalau punya kemampuan segera menikah, jaga diri. Kita berusaha menyempurnakan ini. Barang siapa sudah menikah maka dia faqad istakmala nisfu dini. Falyajtahid fi nisfil baqi, dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Tinggal dia melanjutkan sisanya, setengahnya lagi. Karena orang yang sudah menikah akan terjaga dari banyak fitnah, di antaranya fitnah wanita. Ya, tenang pikirannya. Adapun orang yang tidak menikah maka dia akan mendapat dengan banyak permasalahan. Apakah nama kitab yang membahas tentang rumah tangga Rasulullah? Saya kebetulan hanya mengumpulkan hadis-hadis, saya belum temukan kitab yang membahas tentang apa, khusus tentang bagaimana petunjuk Nabi dalam menghadapi problematika rumah tangga. Mungkin ada, cuma saya tidak tahu karena tidak sempat saya lihat-lihat di maktab. Allah alamisoh. Tapi kalau kita buka syarah-syarah hadis-hadis tadi, di setiap kitab syarah hadis Fathul Bari dan yang lain akan disebutkan faedah-faedah tersebut yang tadi telah saya isyaratkan. Kalau ada di antara dua pilihan yang harus kita pilih, antara ibu kita atau istri kita yang cekcok, bagaimana jalan keluar dan mana yang harus kita pilih? Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, jangan sampai kita mendolimi istri kita gara-gara ibu kita. Dan kita juga jangan mendolimi ibu kita gara-gara istri kita. Betapa banyak seorang suami yang begitu cinta kepada istrinya, akhirnya menjatuhkan dan menjelek-jelekkan ibunya. Ini merupakan bentuk durhaka kepada ibunya. Dan sebaliknya, jangan sampai gara-gara dia mendengarkan perkataan ibunya, akhirnya dia menceraikan istrinya. Karena cerai merupakan perkara yang sangat dicintai oleh siapapun. Oleh karenanya, kita berusaha menghadapi masalah dengan tenang. Jangan segera mengambil keputusan. Karena memang benar, banyak perceraian yang timbul gara-gara masalah antara istri dengan mertua. Dan ini banyak terjadi. Tatkala mertua, apalagi tatkala mertua tinggal bersama kita. Ibu kita tinggal bersama kita. Ibu kita tinggal bersama kita, bersama istri kita. Ibu kita tuh ingin istri kita sempurna buat kita. Dan dia akan bandingkan dengan dirinya dulu. Dulu dia sangat taat kepada suaminya, dulu dia sangat rajin, sementara istri kita mungkin manja, kurang ajar, tidak menghargai anak saya, sehingga ini timbul kebencian. Oleh karena seorang suami ya, kalau sangatlah indah jika ibu kita bisa bergandengan dengan istri kita, sangatlah indah, ini yang sangat kita harapkan. Namun jika menimbulkan maksadat yang besar, maka kita pisahkan antara istri kita dengan ibu kita dengan tetap terus bersilaturahmi kepada istri kita. Oleh karenanya lebih baik kita berjauhan tapi hati ini satu, daripada bersatu tubuh namun hati kita bercerai-berai. Oleh karenanya jangan sampai kita gegabah dalam menghadapi masalah. Jika ada seperti ibu ini mengatakan, wahai anakku, ceraikan istrimu, atau ibu tidak mau tinggal sama kamu, jangan segera ceraikan istri. Karena berarti kita mendukung program syaitan. Kita berusaha meredakan ibu kita dengan berbagai macam cara, dan kita berusaha mengajari istri kita untuk mengalah. Kita sadarkan kepada istri-istri kita, saya ini harus berbakti kepada ibu. Kamu masih muda, ibu sudah tua. Kurang, kamu yang harus ngalah. Jangan sampai suruh ibu kita ya. Ibu kita sudah tua disuruh ngalah nggak bisa. Yang harus ngalah adalah istri. Dan berusaha memahami ibu kita. Ya kita dua-duanya jalani nasihati ibu dan juga nasihati istri kita. Jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Barakallahu fikum Ustaz. Bulan yang lalu ana bertemu dengan mantan pacar. Kemudian ketahuan oleh istri. Waduh, ketahuan yang besar. Karena sakit hatinya, dia menelepon untuk cari kejelasan. Ana bertobat untuk tidak mengulangi, akan tetapi sampai saat ini istri tetap dendam. Mohon nasihat. Itu mengenai inilah. Ini enggak tahu sengaja bertemu dengan mantan pacar, sengaja tidak sengaja. Jadi kadang maksiat seperti itu mengakibatkan keburukan. Oleh karena para salaf mengatakan, tidaklah saya bermaksiat kecuali saya tahu perubahan terhadap istri saya. Maksiat terkadang kita lakukan timbul dari sikap istri kita yang tidak taat, yang marah-marah gara-gara apa? Gara-gara maksiat yang kita lakukan. Oleh karenanya hati-hati, jangan sampai kita bermaksiat akhirnya istri kita yang berubah sikap. Bukan salah istri, tapi karena maksiat yang kita lakukan. Yang jelas ingat bahwasanya istri antum cemburu karena cinta kepada antum. Antum harus istri. Bagaimana Nabi SAW tatkala melihat Aisyah memecahkan piring, Aisyah tahu bahwasanya Rasulullah tahu Aisyah tidak melakukan ini kecuali karena cinta kepada Rasulullah SAW. Oleh karenanya beri udzur kepada istri. Dengan mudah ya, diajak kemana, jalan-jalan, ajak makan ya. Kemudian di malam dipijit, selesai perkara. Pijit di anu, ajak mandi bareng, selesai. Tapi kalau kita angkuh, masa saya harus pijit diri saya, masa saya harus mandi bareng, gimana? Rasulullah mandi bareng sama istrinya. Jadi kan kalau sudah tahu kita yang melakukan kesalahan, kita harus nunduk, kita yang harus apa? Ngalah. Jangan timbul keangkuhan, saya kan suami, saya kan kepala keluarga, yang salah kita. Kalau yang salah kita harus ngalah, manjain istri, entah diajak kemana, diajak jalan-jalan, ajak anak-anak, diajak bercanda, supaya hilang. Tunjukkan bahwasanya kita sangat cinta kepada istri kita. Kalau perlu kita berbohong. Pacar saya tidak cintai sama sekali. Lebih cantik kamu kok daripada dia. Kalau dilihat dari belakang. Enggak, ya berusaha pokoknya tunjukkannya. Jangan sampai rumah tangga kita rusak. Jangan sampai rumah tangga kita rusak karena yang salah kita. Dua kemungkinan dari masalah di atas. Ini pertanyaan selanjutnya. Cerai atau terus berumah tangga tapi cekcok terus. Dan istri tidak mampu menghadapi dua-duanya. Cerai tidak mau, hidup ribut terus juga tidak? Tidak mau. Jalan keluarnya dipecahkan masalah tersebut. Jangan dibiarkan, jangan berlarut-larut. Ini pertanyaan. Tadi Ustaz menyebutkan hadis tentang pahala seorang suami yang dapat membuat istrinya mandi junub di hari Jumat. Apakah hanya suami saja yang dapat pahala tersebut? Lalu bagaimana dengan kita para istri? Para istri membantu suami dapat pahala. Allah alam ya. Jelas hadisnya berkaitan dengan salat Jumat. Jadi bukan cuma membuat junub istri saja dapat pahala tersebut. Tapi buat junub istri, kemudian dia juga mandi, kemudian dia segera ke masjid pagi-pagi, kemudian dia dekat dengan imam, kemudian dia mendengarkan, kumpulan amalan itulah yang membuat dia mendapat pahala yang besar. Bukan cuma mandi junub doang ya. Tapi kumpulan amalan tersebut. Ustaz, kami sudah 6 tahun menikah. Sampai saat ini ana belum bisa cinta sama istri. Apa yang harus ana lakukan? Karena pada awal pernikahan ana berprasangka cinta itu bisa datang belakangan. Sungguh romantis ya. Berdoa, cinta itu dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah agar kita dibuat cinta kepada istri kita dan istri kita menjadi penyujuk pandangan kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kebaikan-kebaikan istri, karena kalau seorang berbuat baik kepada kita akan tumbuh rasa cinta kita kepada istri. Ingat bahwa istri melayani kita, istri soleha ya. Ini kalau memang tidak bisa dan khawatir terjerumus dalam kemaksiatan, tidak ada salahnya mengambil pasangan yang baru yang bisa kita cintai. Ini boleh ya, sunnah. Tapi kalau berusaha berdoa kepada Allah agar kita mencintai istri, karena subhanallah tidak anda saja yang menghadapi masalah ini. Tidak semua orang, karena kita kebanyakan nikah tanpa pacaran ya. Kita pacarannya setelah nikah. Sebelum nikah tidak pernah pacaran. Kenal, nazar, kemudian setelah menjalani kehidupan ternyata terkadang tidak cocok. Ya, di situ mungkin timbul kebencian. Tapi kita menghadapi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya manusia pasti diuji, ada yang diuji dalam rumah tangganya ya. Ada yang diuji dengan masalah dengan istrinya, dengan suaminya, dengan mertuanya. Kita jalani kehidupan tersebut dengan berdoa kepada Allah agar ditumbuhkan rasa cinta kepada istri. Ustaz, benarkah wanita yang tidak menyukai ta'adud sebagai wanita yang telah kehilangan fitrahnya? Tidak ya. Jadi orangnya wanita ya, bagaimanapun seorang wanita, dia akan tidak setuju dengan ta'adud. Artinya dia akan cemburu dengan adanya ta'adud. Kita lihat istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pun demikian, timbul kecemburuan. Namun kecemburuan mereka tidak membuat mereka menolak adanya ta'adud. Karena di balik ta'adud banyak kemaslahatan. Balik ta'adud banyak kemasalahan. Hanya saja yang jadi masalah sekarang ini, betapa banyak ikhwan yang melakukan ta'adud namun tidak berhasil. Itu yang jadi masalah. Sehingga akhirnya membuat opini yang buruk ya, image yang buruk terhadap para ummahat, sehingga khawatir mereka nasibnya seperti umat-umat yang telah dita'adud. Namun seandainya para ikhwan kemudian ta'adud, kemudian berhasil dalam ta'adud mereka, membahagiakan kedua istrinya, maka banyak ibu-ibu yang ingin ditaati kalau seperti itu. Tapi ingat ibu-ibu, meskipun tidak suka dengan ta'adud atau tidak serak, tapi jangan ungkapkan dengan perkataan yang buruk. Ya. Karena ta'adud adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syariat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak memberikan syariat tersebut kecuali karena banyak kemaslahatan di balik itu. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, dari sisi syaitan. Semoga Allah maafkan kita semua. Bila kita taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.